الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang bab ibadah haji, maka di kesempatan pagi hari ini adalah lanjutannya. Tentunya kalau kita berbicara tentang ibadah haji, tidak bisa dilepaskan dengan satu ritual yang dilakukan di dalamnya, yaitu penyembelihan. Ya, khususnya penyembelihan yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah dan berlanjut di tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Atau yang biasa kita sebut dengan al-udhiyah. Jamaknya adalah al-adhahi. Bentuk tunggalnya al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Mari kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib. Kata al-udhiyah itu berasal dari kata ad-dhahwah. Apa artinya ad-dhahwah? Dhahwah artinya awalun nahar. Dia adalah awal siang. Ba'da tulu'i syams. Setelah terbitnya matahari. Kita biasa mengatakan waktu duha. Arti daripada waktu duha adalah ketika terbitnya matahari itu sudah sempurna. Watusbihu bayudha'an safiyah. Dan matahari sudah terlihat putih dan bersih. Ya, itu disebut dengan duha. Wa summiyatil udhiyatu bidzalika nisbatan li awwali zamani fi'liha. Lalu kenapa penyembelihan yang dilakukan di pagi hari di tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dengan udhiyah? Kenapa seperti itu? Kata beliau, dinamakan udhiyah adalah nisbat kepada waktu pertama. Jadi waktu pertama atau permulaan waktu menyembelih itu memang di waktu duha. Karena dia penyembelihannya dilakukan di waktu duha, maka diistilahkan dengan udhiyah. Yaitu penyembelihan yang dimulai waktunya dengan datangnya waktu duha di tanggal 10 Zulhijjah. Adapun dalam pengertian syariat, para pemirsa Niaga TV, beliau berkata, ma yuzbahu minan na'am. Apa-apa yang disembelih dari hewan ternak, yaitu al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Baik itu unta, sapi, ataupun domba. Taqarruban ilallahi azza wa jal. Sebagai bentuk kita bertaqarrub, berkurban, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumal idi wa ma ba'dahu. Dilakukan di hari id dan hari setelahnya. Yaitu 11, 12, 3, 13. Adapun dalil, disyariatkannya kita melakukan penyembelihan. Dari Quran, firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat dan sembelihlah. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Yang dimaksud dengan fasolli menurut para ahli tafsir adalah laksanakanlah salat Idul Adha. Wanhar dan sembelihlah, maksudnya setelah selesai salat maka kita melakukan penyembelihan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Adapun dari hadis Nabi, Al-Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang mulia, yang bernama Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadih wasamma wakabbara wawada'a rijlahu ala sifahihima. Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi menyembelih dua ekor domba yang putih warna bulunya, memiliki dua tanduk yang sempurna. Nabi menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca bismillah dan bertakbir, dan beliau letakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang satu ibadah, ya, akan kita dapatkan banyak sekali hikmah dari pelaksanaan penyembelihan di hari raya Idul Kurban. Misalnya kata beliau, kalau kita ingin mengambil makna, kita bisa mengambil satu makna yang sangat penting, yaitu tentang ihya'u makna dhuhiyah al-uzma. Kita ingin menghidupkan makna pengorbanan terbesar. Allati qama biha Ibrahimu alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim pernah melakukannya. Ya, dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar ya. Wa idz qala Ibrahimu, apa kata Allah? Alibanihi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ingatlah tatkala Ibrahim alaihi salam berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Ya inni ara fil manami anni azbahuk, aku bermimpi melihat dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka saat itu Ismail alaihi salam berkata, ya abatif al ma tu'mar, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, sebenarnya salah satu makna adalah menghidupkan makna pengorbanan yang pernah dibuktikan oleh Nabiullah wa khaliluhu Ibrahimu alaihi salatu wassalam. Begitupun para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalamnya ada makna kita memberikan kelapangan, memberikan kemudahan, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Walaupun makna yang paling tinggi adalah makna ta'abbudi, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hiya sunnatun muakkadatun. Berkurban adalah sunnah muakkadah. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha. karena Nabi melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, umirtu bin nahri wa laysa biwajibin. Aku diperintahkan untuk menyembelih, dan menyembelih bukanlah satu kewajiban. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ma amalu adami min amali yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak Adam di hari raya Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi penyembelihan hewan kurban. Innaha, sesungguhnya sembelihan itu, la ta'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya, wa innad dama layaqa'a minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Sesungguhnya pahala dari darah yang ditumpahkan telah sempurna di sisi Allah, bahkan sebelum darah itu jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsan, ya. Maka apa namanya? Relakan, ikhlaskan, lakukan kurban itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Hadis ini adalah riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, adalah riwayat Imam At-Tirmizi. Dan kalau ditinjau dari sisi yang lain, para pemirsa Niaga TV, berkurban ini adalah sunnah kifaiyah. Tadi dikatakan sunnah muakkadah. Tapi dari sisi yang lain, yaitu dilihat dari sisi keluarga per keluarga, bahwa berkurban ini sunnah kifaiyah. Apa yang dimaksud dengan sunnah kifaiyah? Dalam satu keluarga yang terdiri misalnya dari ayah dan ibu dan 4 orang anak, keluarga mereka ada 6, 2 orang yaitu ayah dan ibu dan 4 orang anak. Apa yang dimaksud dengan sunnah kifaiyah atas mereka? Yaitu apabila salah seorang dari keluarga, misal ayahnya berkurban, maka itu bisa diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Itu yang dimaksud dengan sunnah kifaiyah. Tapi kalau ingin berkurban lebih dari satu ekor pun tidak masalah. Karena fardu kifayah atau sunnah kifaiyah sama, kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka sudah terlaksana sunnah itu. Tapi kalau semua ingin melakukan, tidak masalah. Tentunya manfaatnya akan lebih besar untuk kaum muslimin. Dalil bahwasanya setiap keluarga itu berkurban hukumnya sunnah kifaiyah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Apa kata beliau? Kunna nudhi bisyatil wahidah. Kami dahulu di zaman Nabi biasa menyembelih satu ekor domba. Yadhbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi. Yang mana domba itu disembelih oleh seorang laki-laki. Dia atas namakan dirinya dan keluarganya. Summa tabahan nasu ba'd. Tapi di kemudian hari manusia apa bermewah-mewahan. Fasarat mubahatan. Sehingga berkurban itu menjadi kemewahan. Artinya orang, apalagi di kita di Indonesia ya, ketika akan berkurban, muncul acara-acara televisi yang meliput kegiatan para artis misalnya, atau para tokoh masyarakat misalnya, atau para pejabat, politikus, dan lain sebagainya, datang untuk memilih apa hewan kurban. Ya, lalu disebutkan ini hewan kurban harganya sekian ratus juta misalnya. Beratnya 1 ton atau 1, sekian ton. Ya, direkam, dijadikan konten, dan lain sebagainya. yatabaha, ya, manusia berbangga-bangga dengannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, walaupun ya bisa saja kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kurban yang tadinya sunnah muakkadah bisa berubah menjadi wajib. Kapan itu? Pertama, at-ta'yin. Apa itu at-ta'yin? Dikarenakan kita menunjuk. Apa maksudnya menunjuk? Ka'an yushiru ila ma huwa dakhilun fi mulkihi. Seseorang memberikan isyarat, misalnya dengan tangannya, kepada sesuatu, ya tentunya dalam konteks ini hewan, yang dia miliki. Lalu dia berkata, hadhihi udhiyati. Dia sambil menunjuk domba yang dia miliki, atau sapi, atau unta, dia berkata, hadhihi udhiyati. Ini adalah kurbanku. Maka dalam kondisi ini, kata beliau, fayajibu hina idzin ayyudhiya biha. Maka dalam kondisi itu wajib dia berkurban dengan sebab ta'yin, penunjukan. Yang kedua, di antara sebab hukum berkurban menjadi wajib, walaupun sebenarnya hukum asalnya adalah sunnah, adalah ketika seseorang bernazar. Apa itu bernazar? An yaltazima taqarruba ila Allahi bi udhiyatihi. Seseorang mewajibkan dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berkurban. Misal, seseorang berkata, lillahi ta'ala alaiya an udhahi. Allah memiliki hak dariku untuk aku berkurban. Ya, maka ini menjadi wajib. Artinya dia telah mengiltizamkan, ya, mengilzamkan, mewajibkan satu ibadah tertentu di antara ibadah. Jelas para pemirsa Niaga TV, kalau kita bicara hukum kurban dalam konteks umum, itu sunnah muakkadah. Dalam konteks khusus keluarga, sunnah kifayah. Bisa tidak jadi wajib? Bisa. Kapan? Dua. Satu, bitta'in, dengan seorang pemilik hewan melakukan ta'in, ini kurbanku bulan depan. Atau seorang muslim bernazar dengan mengatakan, lillahi ta'ala alaiya an udahi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak dariku, ya, aku akan persembahkan sembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Naqib berkata, wa yundabu, dan disunnahkan, liman aradaha, bagi orang yang hendak melakukan penyembelihan, an la yahliq sya'rahu, agar dia tidak mencukur rambutnya, tidak juga yuqallim zufurahu, tidak juga dia memotong kukunya, fi ashri dzulhijjah, ya, di 10 hari bulan Zulhijjah, hatta yudhiya, sampai dia selesai menyembelih. Ya, sampai dia selesai menyembelih. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah," kalau kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka janganlah dia memotong rambut dan kuku-kukunya. Wa fi riwayatin, man kana lahu dhibhun yadhbahu, barang siapa yang memiliki hewan untuk dikurbankan, fa idza ahalla hilal Zulhijjah, maka apabila telah masuk hilal Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, janganlah dia memotong rambutnya, wala min azfarihi, begitu pun jangan memotong kukunya, hatta yudhi, sampai dia selesai menyembelih. Ketika menjelaskan hikmahnya, para ulama berkata, anta baqa hadhihi al-ajza liyashmalaha al-itqu minan nar bil udhiyah, agar bagian tubuh itu tercakup di dalam pembebasan dari api neraka. Jadi mendapatkan predikat itqun minan nar, dan itqun minan nar itu mencakup semua bagian dari tubuhnya. Wa hamala al-amru 'ala an-nadbi wa an-nahyi 'ala al-karahah. Kalau kita anggap ini sebagai perintah, maka ini perintah yang sunnah. Dan kalau kita anggap ini sebagai larangan, maka dia larangan yang bersifat makruh. Terserah kita mau anggap ini sebagai apa. Kalau kita anggap ini adalah perintah untuk tidak memotong rambut dan kuku, maka perintah ini bersifat sunnah. Tapi kalau kita pahami ini sebagai satu larangan, maka ini larangan yang sifatnya karohah, yaitu makruh. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Fatalat qala'ilu budunin nabi biyadi, summa qalladaha wa asy'araha wa ahdaha, fama harrama 'alaihi syai'un kana uhillalah." Ya, disebutkan alaihi salatu wassalam bahwa nabi, ya, bahwa Aisyah berkata bahwa beliau melepaskan ikatan hewan sembelihan Nabi. Kemudian Nabi mengikatnya lagi, lalu memberikan tanda. Ya. Dan Nabi, ini yang ingin kita garis bawahi, فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ, tidak mengharamkan yang sebelumnya halal. Artinya, larangan itu kalaupun kita anggap sebagai larangan, dia bukan menunjukkan keharaman, tetapi kemakruhan. Kalau kita anggap sebagai perintah, dia menunjukkan sebagai sesuatu yang sunnah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa yadkhulu waqtuha, dan masuk waktunya, idza tala'atish syamsu, apabila matahari telah terbit, wa madha, dan telah berlalu, qadra salatil idi wal khutbatain, telah berlalu waktu mengerjakan dua rakaat salat id dan mengerjakan dua khutbah. Jadi kalau matahari sudah terbit dan sudah berlalu waktu untuk mengerjakan dua rakaat salat id dan dua kali khutbah. Misalnya kita lihat sekarang jam berapa? 7:30. Oh, biasanya orang kalau sudah jam segini sudah selesai mereka sholat id dan sudah selesai mereka khutbah. Maka berarti sudah boleh mulai menyembelih. Tapi kalau kita lihat jam berapa sekarang? Jam 7. Oh, orang ini masih sholat, masih khutbah. Tunggu dulu sebentar. Itu maksudnya. Jadi dimulainya waktu penyembelihan adalah setelah terbitnya matahari dan apabila telah selesai waktu di mana kebanyakan manusia telah melaksanakan salat id dan mendengarkan dua khutbah. Karena kalau seandainya, para pemirsa Niaga TV, hewan itu disembelih sebelum salat id atau sebelum khutbah, maka sembelihannya tidak dianggap sebagai kurban. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli. Kata Nabi, hari ini kita akan mulai dengan salat, summa narji'u fananhar, setelah salat kita pulang lalu kita menyembelih. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana, dan siapa yang melakukan dengan waktu tersebut, dia sudah mengikuti sunnah kami. Wa man dzabaha qablu, tetapi siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, itu sembelihan untuk diambil daging yang akan dipersembahkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuk fi syai, kalau dilakukan sebelum salat itu tidak dianggap sebagai nusuk, tidak dianggap sebagai ibadah. Wa yakhruju bi khuruji ayyami tasyriq, dan waktunya habis dengan habisnya hari tasyrik,

para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada Pak Ali di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ali. Ini Ustaz. Ada seorang ulama di daerah tentu di daerah Jawa, masalah kurban. Jadi karena sapi itu sebagai sesembahan atau yang lain, jadi perintahkan untuk berkorban kerbau. Jadi tidak boleh berkorban sapi untuk menghormati agama lain. Yang pertama, yang kedua Pak Ustaz. Iya Pak. Hadis yang haram caper jauh kecuali ketika masjid. Iya. Ada ulama, sebagian ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat di Masjid Quba. Itulah untuk membantah alasan boleh melakukan safar yang ketika masjid itu, Pak. Jadi untuk membantah ucapan Nabi begitu. Ya enggak tahu gitu kalau saya itu kata kiai itu, Pak. Baik. Mohon pencerahannya, Pak. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulai dari yang pertama ya, sembelihan. Ya mungkin itulah ijtihad yang dilakukan oleh Sunan ya, Sunan Kudus atau siapa pada hari itu ya. Tentunya kita tidak bisa menilai sesuatu yang kita tidak tahu realitanya secara utuh. Ya karena saat itu umat Islam ya mungkin sangat-sangat minoritas, barangkali saya tidak tahu ya. Sehingga untuk menghindari mafsadat, ya keburukan yang besar, ya dikhawatirkan terjadi mungkin ya saya tidak tahu bagaimana realitanya saat itu, dikhawatirkan terjadi bentrok atau untuk mungkin sebagai daya tarik kepada mereka agar mereka mau masuk Islam misalnya. Maka itulah ijtihad yang beliau lakukan. Dan kita hargai sebagai satu ijtihad. Tetapi setiap zaman itu kan memiliki realita yang berbeda-beda. Antara satu zaman memiliki realita, memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda. Kalau kita sekarang, zaman sekarang ya, kita alhamdulillah hidup di satu negeri yang jumlah populasi muslimnya mendekati 90%. Ya, populasi muslimnya sangat tinggi di Indonesia ini. Oleh karenanya tentunya ijtihad yang tadi mungkin dilakukan oleh para ulama ketika mereka berdakwah di tanah Jawa ya sudah tidak lagi relevan kalau untuk hari ini. Karena kemungkinan adanya fitnah, pertentangan itu sudah tidak ada. Melihat karena jumlah populasi muslim yang sudah mencapai 90% ya. Tapi kalau di zaman itu, di waktu tersebut ya mungkin ya ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin mengharuskan beliau beristihad seperti itu. Adapun masalah hadis Nabi, itu hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih, kemarin sudah kita bahas ya. Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "La tashuddur rihal illa ila salasati masajid." Jangan kalian melakukan perjalanan safar kecuali ketiga masjid. Dibantah, kata Masjid Quba itu, Nabi sering ke Masjid Quba, itu bukan safar, paling cuma 5 kilo atau berapa kilo dari Masjid Nabawi. Yang tidak boleh itu melakukan rihal, la tashuddur rihal. Ya, belum lagi Masjid Quba ya memang ada keutamaannya, sholat 2 rakaat seperti umroh dalam riwayat seperti itu. Adapun saya misalnya, saya persiapkan kendaraan, saya persiapkan perbekalan untuk berangkat ke Masjid Sunan Kudus, atau ampel, atau masjid apalah namanya, dalam rangka ibadah di situ. Jadi saya berangkat untuk semata-mata ibadah, ya, lalu saya melakukan safar. Itu kata Nabi tidak boleh kecuali ketiga masjid. Kecuali kalau saya niat awalnya adalah ke Surabaya, tamasya, jalan-jalan, rihlah. Sampai di Surabaya saya bilang, wah ini sekalian aja kita mampir ke Sunan Ampel, silahkan, tidak masalah. Tetapi menghususkan satu masjid tujuan untuk melaksanakan satu ibadah tertentu, tentunya ini dikhawatirkan muncul sikap berlebih-lebihan, artinya bahwa ini memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, padahal selain dari tiga masjid itu sama. Adapun masjid Kuba ya memang sudah diberikan keutamaan, sampai Allah berfirmankan dalam Al-Quran, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahakku antuqoma fi. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan sejak hari pertama, lebih utama untuk kamu laksanakan sholat di dalamnya, itu masjid Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka bersuci, dan Allah menyukai orang-orang yang selalu bersuci. Itu keutamaan. Kalaupun dia enggak masuk ke dalam hadis yang tadi kita sebutkan, tapi langsung disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa masjid Kuba adalah masjid yang dibangun ala taqwa, ussisa ala taqwa. Dibangun pondasinya di atas ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Oh, saya Ibu Yusni dari Bandung, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu. Saya mau menanya tentang kurban. Iya Ibu. Kebetulan ayah ibu saya sudah meninggal. Baik. Kakak saya sudah meninggal. Nah, kalau saya berkorban, bisakah saya meniatkan untuk ayah ibu saya dan kakak saya? Baik Ibu. Itu saja Ibu. Dan apakah untuk ayah, ibu, kakak, apakah harus disebutkan namanya gitu Pak Ustadz? Baik, itu saja. Okay. Ya, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dan merahmati amwatana. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang wafat di antara kita, baik itu orang tua, kakek, nenek, saudara. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik. Adapun masalah pertanyaan tadi, bolehkah kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Tentunya itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Adapun di mazhab Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Kata mereka karena Nabi tidak pernah meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Tidak pernah, padahal Nabi sering berkurban, tapi tidak pernah sekalipun Nabi mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, kalaupun kita ingin berniat, tapi kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Dan keluarga itu bisa mencakup yang masih hidup atau sudah meninggal. Dan sebagian ulama berpendapat boleh. Mereka menganggap bahwa berkurban itu adalah bab dari sedekah, bagian dari sedekah. Maka sebagaimana sedekah itu bisa diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka begitu pun berkurban bisa diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu pendapat yang kedua. Ya, kalau saya cenderung kepada pendapat pertama, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kata beliau tidak diperbolehkan mengkhususkan, ya. Tapi kalaupun kita ingin berniat selain untuk diri kita, maka berniatlah untuk keluarga kita. Insya Allah itu sampai untuk orang yang sudah meninggal, tapi tidak dikhususkan. Allah alam bisab. Ada penelpon. Assalamualaikum. Tadi kalau saya, karena saya mengambil pendapat pertama, ya otomatis tidak disebutkan. Karena kan mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak dikhususkan niat untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal. Barakallahu fi. Itu yang lebih kuat pendapatnya, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Mau nanya nih Ustaz tentang yang berhak menerima zakat itu Ustaz. Baik. gini, apakah orang yang misalnya dia bekerja gajinya sekitar 3 juta terus uangnya untuk angkutan renang atau mobil kredit itu uangnya untuk apa? Gajinya 3 juta, uangnya untuk? Untuk kredit, bayar angkutan kredit renang. Baik, lalu? Terus untuk menerang terus kadang istrinya juga jualan tapi hasilnya juga tidak seberapa setiap harinya untuk bantu-bantu itu. Terus yang kedua gini Ustaz, terus ada enggak, yang pertama itu ada orang gaji bulanannya 3 juta, apakah bisa kita kasih dia zakat begitu Ibu? Iya, iya, terus yang kedua gini juga Ustaz, begini. Dia kayaknya memang orang susah berlari, tapi dia punya tanah untuk investasi tapi bidang gitu. Bagaimana Ibu, yang kedua? Dia tuh hari-harinya memang susah, hidupnya susah makan kayaknya. Putus-putus Ibu. Diulang pelan-pelan yang kedua Ibu, agar saya bisa mendengar dengan baik. Dia tuh orangnya memang kayak orang susah untuk makan gitu ya. Tapi dia punya sebidang tanah, kayaknya harganya tinggi lah gitu ya. Apakah boleh juga kita beri sedekah gitu. Dia orangnya kenapa yang kedua? Orangnya kayak miskin lah gitu, gitu ya, orang miskin orang. Mohon maaf Ibu, saya tidak punya sebidang tanah. Itu dia harganya tinggi, harganya tinggi kan. Apakah boleh juga diberi zakat? Baik, baik. Saya rasa bisa ditutup. Baik, barakallahu fiik. Baik Ibu. Sepertinya sinyalnya kurang bagus sehingga sampai di kita putus-putus ya, naik turun suaranya sehingga saya tidak bisa fokus mendengarkannya. Yang pertama tadi masalah bolehkah kita memberikan zakat kepada orang yang bergaji 3 juta yang mana gaji ini dia gunakan untuk mencicil kewajiban dia membayar rumah misalnya. Ya kalau gaji 3 juta ditambah lagi membayar rumah tentunya ini kondisi ekonominya akan agak berat kalau menurut saya. Gajinya 3 juta lalu dia mencicil rumah, taruhlah dia mencicil rumah adalah berapa misalnya 2 juta paling minimal. Berarti sisa cuma 1 juta. Ya, kalau kebutuhan dia tanpa cicilan saja 3 juta, dalam 1 bulan dia mencicil 2 juta. Ini bisa kondisinya kondisi sangat ekstrim. Bisa masuk kategori fakir, karena dia tidak bisa memenuhi minimal setengah dari kebutuhan yang harus dia dapatkan dalam 1 bulan. Tentunya dalam kondisi ini ya harus kita bantu kalau memang dia keluarga kita atau saudara-saudara kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah khair. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah baik. Sudah lama Ibu ya. Tidak menelpon? Iya Ustaz. Sudah lama tidak menghubungi? Iya Ustaz, baru pulang. Kita sejak itu pulang terus berangkat lagi ke Bimbas. Kita nunggu sampai akhir semester kemarin Ustaz. Alhamdulillah baru kali ini Ustaz. Alhamdulillah barakallah. Silahkan Ibu. Rafiq barakallah. Ya gini Ustaz, mengenai puasa Daud ya Ustaz ya. Iya Ibu. Kalau puasa-puasa sunnah kita jadi nggak bisa mengikuti puasa sunnah tersebut. Nah yang saya tanyakan Ustaz, ketika hari Tasrik, kan perputaran kita jadi sekarang, besok itu, kalau hari yang diharamkan seperti itu gimana Ustaz? Baik. Kalau Idul Fitri sama Idul Adha insya Allah jelas, tapi hari Tasriknya bagaimana? Sedangkan baik, kalau sunat kita tidak dianggap lagi kecuali Ramadan. Baik. Kalau yang diharamkan itu Ustaz yang kita bingung menghadapinya. Iya. Itu Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan keluarga. Sudah pernah kita bahas itu di dalam pembahasan kitab Tanwirul Masalik, di dalam pembahasan lima waktu dilarang berpuasa. Lima waktu dilarang berpuasa itu adalah tanggal 1 Syawal, lalu tanggal 10 Zulhijjah, dan tiga hari Tasyrik. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa ayyamut tasyrik ayyamul akal wasyurub. Sesungguhnya hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Oleh karenanya kata para ulama, lima waktu dilarang apa? Berpuasa. adalah tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, dan tanggal 11, 12, 13, atau yang kita sebut dengan Ayyamu At-Tashrik. Ya, dan itu dilarang berdasarkan nas atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sedang melaksanakan ibadah haji, apakah kita diwajibkan, diharuskan berkorban? Tidak ya, kurban hukumnya sunnah muakkadah. Baik bagi yang haji ataupun yang tidak haji. Bagaimana kalau kita tidak sanggup untuk membayar karena keterbatasan biaya? Iya, tidak wajib. Ya, berarti tidak perlu dibayar. Karena tidak wajib ya, sunnah muakkadah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kredit barang, beli 500 jadi 650 dalam masa 6 bulan. Apakah boleh? Boleh mengkredit ya. Mengkredit barang. Misalnya barang ini apa namanya harganya 650 ribu dibayar 6 bulan. Artinya per bulannya bayar 100 ya. 100 sekian misalnya kan. Dibayar 110 atau sekian ya gak ada masalah. Itu namanya bai'ut taqsid dalam Islam. Jual beli kredit. Jadi ini disepakati harganya. Ini harga berapa? 1 juta. Oh, 1 juta. Saya bayar kredit. Iya, dibayar kredit tidak masalah. Berapa kali? 10 kali. Oh, 100 ribu. Itu enggak ada masalah. Asal sudah dipastikan nilainya. 100 ya 100. Ya. Jadi enggak boleh kita buat ngambang. Ini kalau kredit 1 juta. Kalau cash 800, tapi nggak disebutkan yang mana yang diambil, itu tidak boleh. Tapi kalau kita katakan saya ambil kredit 1 juta 10 kali bayar, itu nggak ada masalah. Allah alam bissawab. Apakah hasil dari tanah wakaf bisa diinfakkan untuk dakwah niaga TV? Selain itu bisa diinfakkan kemana saja untuk zakat mal, siapa yang berhak menerima? Hasil dari tanah wakaf. Ya, artinya sesuatu yang dihasilkan dari tanah wakaf ya peruntukannya untuk kemaslahatan kaum muslimin ya, salah satunya adalah untuk dakwah tentunya ya, baik dakwah media seperti Niaga TV dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat mal untuk siapa saja itu untuk 8 kelompok yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 ya, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibn sabil wa fi sabilillah. 8 kata Allah, fakir, miskin, ya amil, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang terlilit hutang, membebaskan budak, orang yang kehabisan perbekalan di jalan, dan orang yang berjihad fi sabilillah. Allah alam bissawab. Ustaznya lagi ngomong nih, Syah. Baik, assalamualaikum. Fokus ke telepon saja, Ibu. Ibu fokus ke telepon. Hah? Ibu fokus ke telepon. Oh iya. Pak, assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya mau nanya. Iya. Ini masalah haji. Baik. Kita mengucapkan doa ihram itu sesudah pakai pakaian ihram atau sebelum pakai ihram? Sesudah, Ibu. Sesudah. Yang kedua, Pak Ustaz, berarti sudah pakai ihram kita baru kita baca doa. Betul. Khususnya ketika ketika akan naik kendaraan. Oke, bukan sesudah baca labaik kalau mau umratan, Pak Ustaz. Niat itu kan itu yang disebut dengan niat. Ibu bisa berniat dengan hati, tapi disunnahkan Ibu melapaskannya dengan mengucapkan labaik Allahumma umratan. Atau labbaik Allahumma hajjan. Bukan doa itu, Pak Ustaz, bukan ini. Ya Allah, aku haramkan pakaian ini itu, Pak Ustaz. Doa itu. Baik. Baik, itu saja, Ibu. Atau ada yang kedua, sebelum ya, kita baca doa Allahumma imana bika wa tasdiqan bi kitabika itu diucapkan setelah kita istilam atau sebelum istilam, Pak Ustaz? Baik, istilam Hajar Aswad? Waktu kita mau tawaf itu, Pak Ustaz. Baik. Makasih, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah berniat ya. Berniat itu tentunya kalau kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, niat niat haji itu kita hadirkan ketika kita akan menaiki kendaraan. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau apabila telah mandi, kemudian beliau siap menaiki kendaraan, ya, maka beliau pun mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan. Tapi apakah ada doa khusus yang dibaca ketika ketika memakai pakaian itu? Saya tidak tahu, Ibu. Yang saya tahu tidak ada doa khusus yang dibaca, ya, ketika kita memakai pakaian ihram. Tetapi dicukupkan kita dengan berniat di dalam hati, ya, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Dan kalau mau dilapaskan pun tidak masalah, karena Nabi alaihi salatu wasalam pernah melapaskannya. Adapun doa yang tadi Ibu sebutkan, ya, doa ketika memakai pakaian ihram, itu doanya yang saya tahu yang bersifat umum saja, ya, misalnya doa terkait dengan memakai pakaian, ya, doa terkait dengan memakai pakaian. Adapun yang kedua tadi masalah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, ya, itu pernah kita bahas sebelumnya di bab tawaf kalau saya tidak salah, ya. Itu ketika kita baik, nanti kita lihat lagi, saya agak sedikit lupa terkait dengan doa tersebut di bagian yang mana, ya, karena ini ada beberapa doa. Ini dia ketemu, alhamdulillah, ya. Dikatakan di sini tawaful kudum wa mayutlaf fi tawafil ammah. Ini terkait dengan tawaf kudum. Ya, dikatakan summa yushra'u fi tawaf, kemudian memulai tawaf. Fayaqifu mustaqbilal bait. Dimulai dengan berdiri menghadap Ka'bah. Hajar Aswad ada di sebelah kanannya, Rukun Yamani ada di sebelah kirinya. Kemudian mundur sedikit ke arah Hajar Aswad, ya. Kemudian dia berniat tawaf lillahi ta'ala, kemudian dia menyentuh Hajar Aswad, kemudian dia menciumnya, lalu bertakbir 3 kali sambil membaca, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa tiba'an li sunnati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan setelah mencium, lalu bertakbir 3 kali baru membaca itu. Jelas, Ibu, ya? Jadi kalau menurut beliau, Ibnu Naqib, ya, dimulai dengan menyentuh Hajar Aswad, kemudian menciumnya, ya, setelah itu disunnahkan untuk sujud sebanyak 3 kali kalau memungkinkan, lalu dilanjutkan dengan Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa tiba'an li sunnati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan riwayat Abdullah ibn Sa'id dari Nabi, ya, hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, walaupun dalam sanadnya ada masalah, ya, sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ya. Halo, Mas. Baik. Silakan. Ya. Mau tanya, Kak. Dulu kan saya pernah puasa. Udah 400 hari lah. Bagaimana, Ibu? Ibu pernah berpuasa? Ada utang 100 hari. Ibu punya hutang 100 hari puasa? Iya. Lalu? Terus saya sekarang kejar utang. Tetap untuk apa itu harus bayar fidyah. Harus bayar fidyah, kenapa bayar fidyah Ibu? Fokus ke telepon saja Ibu, fokus ke telepon. Tidak perlu melihat televisi. Oh iya, iya. Itu pertanyaan pertama. Langsung saja, ini tidak. Pertanyaan kedua. Enggak Ibu, pertanyaan pertama saya belum pertanyaan pertama saya belum paham. Ibu punya hutang puasa 100 lalu sudah dikodok sudah dikodok. Sudah semua. Baik. Apakah harus bayar fidyah? Nah, tidak harus Ibu. Kalau sudah dibayar 100 itu ya tidak perlu lagi. Oh ya, terus pertanyaan yang kedua. Baik. Pertanyaan yang kedua, saya pernah dengar kalau tidak mampu bayar fidyah, katanya bayar dosanya itu double. Dosanya double? Iya. Baik, Ibu. Itu saja? Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Ibu dan keluarga. Jadi bayar fidyah itu dalam aturan syariat itu terkait dengan kondisi tertentu. Yaitu kondisi di mana seseorang memang tidak memiliki kemampuan untuk mengqadha. Berdasarkan firman Allah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Bagi yang tidak sanggup lagi melaksanakannya, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, maksud tidak sanggup itu artinya الشيخ والشيخة, yaitu seorang kakek dan nenek yang tidak sanggup lagi membayar fidyah, tidak sanggup lagi berpuasa, maka membayar fidyah. Begitupun orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhan, dia tidak wajib berpuasa dan dia harus membayar fidyah. Tapi kalau tidak ada sebab apa-apa ya, hukum asalnya tidak ada beban fidyah. Kecuali dalam satu kondisi, kata para ulama. Apa itu? Kondisi di mana seseorang memiliki hutang puasa, lalu dia tidak membayarnya tanpa uzur. Jadi dia menunda-menunda tanpa ada uzur, itu menurut sebagian ulama, ketika nanti dia harus mengqadha, dia mengqadha plus fidyah sebagai denda, bahwa dia sengaja menundanya, walaupun itu masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah a'lam. Baik. Kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, nanti Kamis lanjut puasa sampai bulan Ramadan, apakah diperbolehkan? Apakah puasa Daud boleh hanya satu atau beberapa bulan? Yang pertama, ya kalau memang kita sudah punya kebiasaan puasa Senin Kamis, lalu satu hari sebelum Ramadan itu masih ada jadwal kita puasa Senin Kamis, itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Rasulullah dalam hadisnya berkata, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin au yaumain illa rajulun yasumu sauman falyasum. Ya, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya, kata Nabi. Kecuali bagi yang biasa berpuasa, maka silahkan puasa. Baik, masih banyak pertanyaan, khususnya pesan singkat yang masuk, tetapi karena waktu yang terbatas, insya Allah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah mudah-mudahan di dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.